Sebab iki aku sengaja gawe jeneng. Oh. Malsu jeneng. Iya iya iya iya. Peno tak dadekno jeneng. Iya. Raden Purnomo. Aja lancang ngono kan. Lah apa? Raden Purnomo lak majikan iki. Lah iya. Kosong gawe ngono kon. Lah sebab ngene. Iya, Pak. Nek ngaku jeneng Basman kan ditompo. Waduh iya ya. Lah nek gawe jeneng Raden Purnomo Sastrowidakto. Lho to kula kedungtong ngono iki. Masalah iya mesti ditampa sebab bakal marang tuwa itu gila harta gila pangkat. Nah waktu iya lah engko tak warang peno iku direktur utama ya aku iki. Nah tadi ditakoni ndok ndi dinas iki aku wis talah pokok ngomong direktur wis males meneng ae ya wis ya meneng ae aku meneng ae dadi direktur utama iya Raden Purnomo iya Sastrowidakto iya lah aku sapa kok wakil weno. Oh, gak percaya. Lho iya, aku jenengku Sinyo Jeki. Lah caca kok gak tepak ngono teh. Lah ora kali iki. Wis salah. Oh, salah pokoke. Iya. Pokoke peno iki direkture aku wakile. Ngono ya. Lah numpake ngono. Ya, Pak. Peno numpak sepeda motor. Lho, sing anyar. Iya. Terus aku numpak bebek. Tak kasih percaya tinggal kau juga mengutip. Ayo numpak sepeda motor. Iya, goncengan. Motor. Ayo apa? Numpak motor nyewa. Nyewa, iya. Taksi. Iya taksi ya. Iya wong luru. Taksi kokono. Iya. Metui. Lah. Aku nak tidur lupa. Oh, iya lah. Lo jasa tepat no tameng. Iya. Topi ini, iring no didi. Ada ni topi napa? Singok ditole. Estana, topi kue. Ya, lah saya ini. Iya, iya. Melakuni coba, melakuni ya. Bisik biasa ini ya. Wah, iya. Iya, iya. Kayak apa? Melakuni ngono. Lah ya apa? Nek melakuni ngono mulai kayak wong semper gitu. Melakuni apa? Sing ngene lho. Iya, iya. Melakuni sing bonafit ngono lho. Wah, iya, iya, iya, iya. Lah, iya, iya, dilakang ngono ya. Iya. Tapi gak penting set ya. Durung. Oh, durung ya. Semayani ae. Dutang, dutang. Sebab ngene. Iya, iya. Sebab ngene. Juragan nek dhewe jenenge lak Raden Purnomo. Bener. Iya. Iya. Omahe gedhong ing Rembang. Iya sih. Patik dunyane akeh. Lah, patik direktur bisa. Direktur bisa. Mesti ditompo. Oh, iya iya, tak mungkin Bapak Ru ya, tak mungkin. Iya iya. Salah gak mungkin. Dadi konangan. Heeh. Nek pancen sinter adike di anak telu. Sing penting ngene lho, sing penting pokok peno iku keturutan kawin barek sapa jenenge miara. Miara Sumekar nggih. Kak keteng sewengi, kak keteng rombengi. Iya. Pokok kekarepan peno keturutan. Iya, mantel ati kok. Nek peno pegat berarti lari lak janda. Iya, rondo. Lah, iya. Pasti rondo. Rondo, rondo apa? Rondo teles. Kok iso ngarani rondo? Mbak cap dong sumur. Ya, ya, ya. Saya ngono, saya kerja sesuai. Ya, bos. Ayo terus Rono. Ayo, bos. Ya, ya. Mana engkau ikut krim misalnya? Iya, iya. Ayo, Rono. Ayo, bos. Bojok lawar ya enak ya gak enak. Gak enak iku apa? Triwis. Mangkong ngono. Masa nek ambek wong wedok iku umi, aise ditakokno lho sing gak enggak. Masa ala pegel ngono aku ndelongki. Tang. Endi Kang? Ya teko sawah, teko ndi? Lho, la wong lanang ya. Ya apa kadane parine kono? Lho, ya wis. Pocok kuning. Oh, dilungka enak panen. Iya. Oh, ya wis nek ono ayam kan. Oh, ayam dek, parine wis pocok kuning, manuke yang ngono. Apa kok manuke? Rukun manuke. Kok iso rukun? Lah ya apa? Tak. Bareng aku nang sawah ya, delok pari wis rukun kuning kabeh, manuke melok rukun. Nyuci pari ku mang. Parine dhewe iki. Iya. Ya apa sih, Kang? Peno iku oleh cek gobloke sih, Kang. Lah ya di gusak ta manuk iku lah nek dipanen kok kabeh gauman. Ya, lah gauman nek dipanen. Lho, iki sing jenenge kurang sosial. Kon ku kurang sosial. Wong manuk ae. Lho, tolongane manuk wis iso nyucuki. Lho ya apa? Timbangane ngono. Lah kok peno aku dadi wong lanang kok ngelenta main ngono. Bareng ya apa mesti kate aku sembarang aku njagak naku tok ae wis pegel aku ndelok bojo. Wedok yo ngene, bareng aku, mengaku, mengaku. Wis saiki ngene ta, timbangane repot-repot yo. Yeah. Ini lak pasaran de. Yeah, iya. Menawa tak ijolno. Lho, kon iki ya. Iya. Aku wis bosen de bojo peno ngono. Lho ya. Kok kan iku bojo dhe bosen. Lah terus aku iki lho kon ijol opo katene? Tak ijol napa-apa wedhus-wedhus lak kenek ta. Wong wong lanang teko tamleane kon niku ngrasani gak sing lanang teko sawah. Dipek-pekno mangan ta ngombe ta. Wong gak maleme, mangan ta. Ya mangan biasae teko ya opo? Ma, apa? Masalah tak rungokno nang gone tawon emak barek bapak. Apa ya ini gegeran nek gak ono maneh. Sing gegeran gak utin dilungokno tangga ora tate wis sama anak. Gegeran selangane aku kok gak iso ngatasi arane wong anak. Makmu kok gegeran kok gak iso nglarui. Bapakmu iki iki tak tunggoni iki koyo ngene sampean pecelan terus. Awane tak tinggal mati ya apa sampean eh? Lho arek ya. Tak ono kan iki lho. Wong sing arek kok nuturi wong tuamu lho ya apa sih kok iki? Miara. Apa Pak? Rina ta? Mesti ini sing tutur-tutur ku bapak nak. Lah apa kok nisik kemencur? Tata. Mesti ini. Iki sik tak tunggang iki. Pancen sing pancen iku peno kan. Aku iki bosen aku iki ndo sampean iku tamliane bendino gegeran. Bendino gegeran. Saya penggaweane nek ngene sawah. Lah iya, gegeran bendino gak ada rezeki ngono. Abot. Lah terus nek kon iki bosen barek bapak. Wong bapak iki wong tuamu jare bosen sabar iki. Lah ya nduk kon mene gak bosen wong aku iki tambah nemen lho ndelok tok lho mborono. Kan bosen ta Mas? Pak. Ning ngene iki. kon ta? Iya. Kowe nak ijolno ae. Iya wong mangkat ijolno iki lho. Jenenge Brantik, jenenge Wak Kamit. Eh, Miara, gak ngono kon nang wis rundingan barek makmu ta? Gak ngono akasnya mbet gawe, kok tenan, ora-ora katanya mbet gawe, tandiane ndoprono omah. Wah, pak iki bolak-balik kok kate kon ijolno ya opo sih karepmu? Makne iki wis bosen, Kang, aku wis blenger. Kon iku wis blenger nyawang aku. Wis gak kon nyawang aku. Iya. Lho, ya apa iki? Ngene lho, Pak. Iya. Nek iso iku tak jaluk iku ya, Pak, ya. Penuh iku aja geger ae, Pak. Mosok sampean iku gak eling critane mbok biyen. Nek geger ae, rezekine iku 40 dino iku, garai gak ono teko rezeki, ngono lho. Niki ngeten lho, Bik Yu nggih. Kok ngono teh, Pak? Kon iku anakku, kon iku oleh menuturi Bapak kok cek padane Bik Yu ae. Aku cek ngomongne mbok biyen mulane aja seneng geger, ngono lho, sing rukun. Mangan gak mangan iku aja sampe krungu tangga ngene iki mangan sabok, penuh dhuwit nyekel, rokok lho, tuturi anak kenal. Mbakku tak tukokno bendino tandiane peco anae, gregeten tak gelek karo. Sok peco anae, aku sampe bosen aku. Lah ngene iki, Kang, arek iki wis gedhe ya iki. Ngene lho, Nduk. Awakmu ya winginane kok nek sing njaluk. Iya, aku dilokno bare arek-arek. Ya apa ya apa ya apa. Ya apa ya apa. Ngomong karo bapak. Ya tangga-tangga iku aku saking meneng ae pura-pura. Iya iya iya. Wis tak gawe kuping dublek ngono ae. Ya apa dilokno ya bapak tak gawe kandel-kandel titik ra iku. Ngene dilokno ngene. Nyare kok perawan sak meneh gedene ben dijaluk uang gak tau dikekno mbek bapakne. Ya sapa? Apa sih karepe ngono iku? Lho lho lho. Sing ngomongane ku sapa? Ya tangga sebelah iku. Lho lho lho. Terus dit barang iku tangga sebelah. Iku ya ngomong ngono dulure barang. Ya waran lho. Lah apa sampean gak gelem nglamar nek ngono lho. Lho aku wis. Wis ngomong lho. Kula niki para nggo karo kula niki aja nyoma-oma. Bapak niku lho sing mboten tau gelem niku kirangan aku. Anu bae kate dikate bapak. Terang. Sampeyan lho. Anak-anak ngapek bae dudu anak dhewe. Dilamar kok dhewe. Ah ora sapa sih? Sapa gak ero tarik mek arai anake klower sing gedaya tiniwasa. Dodoyo apa? Saya kan ini kan, papai gak esok gak sore kan. Beduk. Lah iya lah nek kon ngomong gak esuk gak sore beduk. Wis gak ngomong iku, gak meneh gak emben. Saiki. Aku iki ngomong serius, Kang. Waduh, nek ngomong serius parah. Lho lak maju ta. Ngene lho, Kang. Iya. Anak peno nek ana sing ngarepno sak waya-waya, wis ayo dikekno Kang, arek iki wis gedhe. Lho lho lho. Kamaran pertama nek ditolak Kang, malah ideal sing mburi. Gak iso, gak iso. Wis apa jare aku? Kok iso? Tak sesuekno marek donya aku bandaku sak meneh kae. Kok iso? Lho, mosok kon iki anak sitok kate kon wong lungo. Japakno kate. Mi arang ngono kon. Lho ngono apa sih Pak? Wis ngune sik kon ngono. Nurut bapak. Ya. Kon nek gak oleh direktur lho. Waduh. Kok suwan Pak, Pak kok apa benci aku ya Pak? Arek sing dadi perawan kasep, Pak. Gak wis ono. Kang. Apa? Pele-pele tebu kok gak worongane oleh bongkengen. Ya sing bongkenge diketok ngono lho kok ngene. Nah, kayane mlebet kan. Wis. Mun. Mangga. Ya yo. Dun. Wah. Mangga. Aduh, kamu Kang. Lakonane wong iki kaya bakul tempe. Anu tepane kenal. Nggih. Kula nami kula Sinyo Jeki. Dik. Apa Kang? Mana arek? Apa? Jeki kula jenenge Kirik. Lah kula wakil direktur. Wakil direktur. Oh monggo pinarak lho, monggo. Matur suwun. Waduh iki. Lah niki kula mriki. Kale atasan kula. Sinten? Nggih, kale Pak Direktur. Pak Purnomo. Sastro Widakto. Waduh jeneng rek Widakto. Kaliman. Bapak, Bapak. Kaliman Pak Gus. Sini Bapak. Iya apa ya? Sini Bapak. Ngomong apa nek ku? Mana rek? Kang ngono direktur kok Kaliman Pak Gus. Ngomong ya apa? Aku ngomong sing malah sing benafit ngendel kaya peniku direktur iki lho. Oh iya ya. Permisi. Oh iya ya. Permios. Aduh, permisi. Permisi. Oh, perkul. Bukan mboten, Dik. Anu, permisi. Lu sewu. Sopan ke Dek wakil direktur. Nuwun sewu. Nek ngomong kok mboten saged tepak niki kira-kira kegedeng irung ini. Mboten. Niki sanes tiyang Jawa asli. Oh, dadi luar Jawa. Nggih nggih nggih. Piyambake niku asal dari Sumatera. No. Kok Sumatera ya? Sumatera lahirnya di tepi danau. Lah niki nyetan, maksud kula niki, Bapak direktur niki enggak ada kemauan niki ngelamar yuga sampean. Oh, nggih. Nuwun sewu, jenengan sampean sinten? Kula Sinyo Jeki. Sinyo Jeki, ngeten nggih Sinyo Jeki anak kere. Kok ngoten ah? Mosok ngeten pakaiane lho. Aja nemen-nemen kan ngomongku. Lah, tepangaken kula R. Klower. Oh. R. Klower maksudnya Raden Klower. Senes. Klower. Rakyat Klower. Oh, rakyat Klower. Nggih. Nggih, laku Klower. Oh, tata sampean Bu Klower. Nggih. Nggih, jane niki. Oh, sik kados. Niki ta? Nggih. Kirang rong wulan pegatan. Lha kon kuwi apa sik niki? Kok Pak gimana beritanya? Wah. Ya ini mertua saya ini Pak Klower. Ini tamu toh, Pak. Tamu nak. Wah, tegene anu eter. Apa sih, Pak? Tamune iki ya, nek delok pakaiane sedri-sedri. Iya. Tapi omongane kepecuk-kepecuk tae. Gopo, Pak? Sing iki awas disrodol, sing situ iki. Iki teko luar Jawa, Nduk. Rombongan ta apa? Iki jenenge Sinyo Jeki. Oh, lha kok kowe anu temange kendhe iki? Kulo Sinyo Jeki. Oh, kulo wakil direktur. Oh, wakil direktur. Lah niki Pak direktur ngene mboten. Raden Purnomo. Aduh, Pak. Irunge gedene, Pak. Boleh mari, Dik. Ayo mulai, Dik. Menengno sabar ae. Sabar kae. Kita lah, pokoke lak keturutan meneng wae. Nek Pak Klower gak apa-apa bupat temi iki lho. Anu. Nggih, dipepake. Nggih. Kulo. Nggih. Ning ni arah Sumeka. Oh, nggih. Tatos menika Pak Putra ini pun. Nggih menika. Oh, mi arah menika ingkang menika. Nggih mi arah. Lah, kados pun dilamar menika dipun tampi napa mboten? Ngeten. Sebab niki Pak Direktur mau ke Singapura. Wah. Mau pulang kapan terus? Kok ngono bareng saya kok nang Singapura sih. Nun sewu, Dik. Nggih. Kula niki sajeke urip niki sik niki kula kedayoan direktur kok umek kae. Lho, soalé hawane kan panas. Nang kudu aku kok, Kang. Lho, biasane ngene, omah kan nenten AC-ne. Lah niki AC mboten nenten mule nyang desa. Oh, kira-kira. Tak AC. Oh, AC pundi? Ya AC niku utamane ngademi lho, adem bawa iki. Oh, AC. AC lho sanes AC. Terus niki atasane Sinyo Jeki. Sinten namine? Wah, Raden Purnomo. Raden Purnomo Sastrowidakto. Wah, direktore dilap njaba. Jero ne enten kulkase? Lho, enten TV-ne? Wih. Enten kebon binatange? Lho. Pokoke kopi jero mriku. Jero montor enten kebon binatange. Oh, ya iku apa Pak montore, Pak? Pundi? Waduh, gilape ngerti to. Nggih. Niku montore polisi. Pundi montor sampean? Sing cuwilik niku lho. Oh, lak plastik niku. Masalah. Nggih, terus pundi, Pak? Ngeten Sinyo Jeki nggih. Rene yang anak kula niki mek situ, nggih? Nggih. Lah kula purba mawon. Saniki anak kula kula tarine dhisik. Nggih. Kula niki wong purba sing lakon lan kula. Nggih. Ngira. Apa sih, Pak? Ha iki kon dikarepno Pak Direktur iki kon kudu nurut. Aduh, mau Pak aku, Pak. Lho iki jame-jame bapak iki kon niki insyaallah direktur. Nurut bapakmu, kate nurut sapaan, kon nurut aku ya lak kira cocok nang bapakmu. Nurut ya nurut bak kaboten aku iku mak. Tapi nurut iku ya ndelok nurute ngrugekno ta nguntungno wong barang sing ate dentukno aku koyo apa. Bapakmu ngono lak mburuk donya ta. Jangan pandang rupa, Dik. Rupa bisa dipermak. Yang penting kan kekayaannya. Dipermak apa, Dik? Lah niki ditomong mboten kula tampi. Waktu tinggal 2 menit lho. Nggih, nggih. Pokoke anak kula niku pun pasrah kali kula. Nggih. Terus apa? Nggih. Apa Direktur? Ya. Apa uangnya ditinggal sekarang? Ya apa? Ya, memang biji kok blas ngetik kok niku. Kok kan kok dulu. Lah niki maksud kula soal anu pening wis. Mangke kula kirim. Oh. Napa niki pening serong trek. Lho. Lho pun pun macam-macam. Lho kae Mas Inten jemerut waktu ditabuk parut. Macam-macam. Lari perkawinan ditentokaken bencing langsung. Oh ngoten. Ndadak se papa. Iya, wis ta pokoke sekarang pulang aja. Sebentar Pak, sebentar Pak. Iya, sebentar Pak. Saya kok malu sih. Tadi ki saling pun cekap. Niki Pak Direktur ngejak langsung. Oh nggak. Niki. Niki. Permisi. Monggo monggo. Monggo. Pak atas mijing. Niki. Saya mohon diri Pak. Oh. Hei. Monggo. Ini arah Mekar Mingkup. Saya mau pulang ya. Iya Mas. Jangan sanksi lagi. Tetap ya. Kamu menjadi istriku. Iya Mas. Bu Patmi, saya mau kembali. Jenenge wong tuwa tanpa jare dadi mantu wis wani, Pak. Ya apa ngene iku? Mak ning ngarah, ning ngarah kon pisan. Mantumu direktur, ha? Saiki ayo toto kanggo sawisar kemanten sesuk. Apa? Kan aku udah sembrono lho, Dik. Apa ini? Sing ngisin ku aku, Dik. Lah iya, bener sing salah. Bener mari dadi kemanten. Iku penane kono, mbok telung dina, mbok petang dina. Aku nang kono. Lah dadi kemanten aku mule penane nututi. Lho, entengi kon iku. Apa? Kon mule aku nang kono. Akan aku ketemu kowe ya, apa? Ngawur lah kon iku. Ngene. Oh. Iki adik bapak wis rawuh. Lho. Lah umpamane terus bapak nemi areng lur rene ya apa meneng ngomong apa? Ayo minggat ta. Ate jenenge Raden Purnomo lho. Ayo minggat ta mari. Tapi kamu ngene. Terus ngawur ae. Dia mesti menjaga gengsi, gak mungkin dhek rene. Oh ngono ya. Nggih. Ana Ibu. Iya ya. Gak ngonone lho, kok sawangane koyo wong bingung ki ana apa sih? Mboten soal arisan. Oh, wong soal arisan ae kok bingung. Wis tata dahar. Sampun. Ae ditata kana. Penek wis barang Gus. Bu, enten tamu. Enten tamu. Sampe temen bes ayam mripat. Ayo, Pak. Iya, nggih. Monggo. Monggo pinarak. Monggo. Iya. Monggo. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih, kula nggih dereng nate teko ngalam panjenengan, Pak. Kula Pak Klawon. Oh, Pak Klawon. Kula Bu Klawon. Nggih. Lah niki juga kula. Oh, nggih. Miara nggih. Napa leres niki daleme anak Raden Purnomo Sastra Widakto. Oh, nggih Pak, mboten klentu. Lho, kebeneran. Bener ya iki. Napa jenengan kok kepenon napa? Ya mak wis ketemu ya kene iki ya mak. Niki nggih, ya napa sing niki anak kula niki pun dirabi kalih nak Raden Purnomo niku mboten nate wangsul ngriko blas mboten dhuwur. Sampun dangu, Pak. Nggih, kinten-kinten nggih pun rong minggu niki munah. Oh, dados mboten wangsul, terus panjenengan nyusul mriki. Lho, nggih dipun tekangaken, kula niku atase adike Mas Po. Nggih, nggih. Nah, ngono Pak. Ingaten nggih, panjenengan istirahat mawon. Nggih, nggih, kanto. Mengke nek rawuh, kula aturane nggih. Nggih, dadaru miyen. Ten lebet mriki ta. Nggih, monggo. Beneran. Monggo. Nggih. Gak nyono, gak ngira, kurang ajar wong lanang. Nggih karepe dhewe. Lah iya mangkane ngomong dinas-dinas luar kota nglembur-nglembur anane iki saiki kae mang. Lah apa ngomong-ngomong dhewe iki lho, padane wong gendeng. Ah. Kosa ta, Mas? Biasane durung mole, sampean kok kadung arep saiki mole. Lah iya. Kosa atine. Aku gak tuman kok kaya iki gak tuman. Wis, saiki ngene ya Mas Pur. Aku upamane tanggo rame-rame krungu tanggo iki wisin aku gak tau tukar padu karo sampean. Rame iki perkara apa? Nek ono sebabe gak apa-apa lah nek gak ono sebabe terus rame iki. Lho, mulane iki rame iki ono sebabe, Mas. Ayo, tapi iki upamane nek gak seneng karo aku, Mas. Ya apa mestine wong aku duwe wong tuwa di omah? Aja ngono carane, Mas. Aja dume sampean rumah tangga karo aku pirang-pirang taun. Kok kaset? Kok kaset ngomong ngono? Saya gimana Pak Pur? Iki dia apa sih? Aku gak ngerti penjelasan. Ini aku. Oh, kena ditoleki nyara iki mau ngombe bapake. Enten napa iki? Aku pengen kok genahe. Lho sik tak genahne dhisik. Iya. Awakmu ki rabi ta ya apa? Sinten? Awakmu kok ambu kemanten anyar. Sinten rabi? Awakmu. Terus sinten? Ya jare saya dek kula rabi. Iya. Nggih. Saiki ngene, sampeyan aku pengin roken nyatane, Mas. Tak tolong wangi ya lagi penak grup. Lah tapi wis genah iki. Ayo Pak, kenapa ini kene-kene? Ya lha iki lho, lha nek ngomong karo bojoku iki. Mang, saya bukan Sinyo Jeki. Nek Sinyo Jeki ne wis buyar. Lah lha iki nek Raden Purnomo iku bojoku. Purnomone ngungsi. Kani kena kenaken. Mbane sare berebut. Kata si ibu pun salah paham. Sajane kula niku wau nglamaraken Basman, nggih. Kula gawe jeneng Bapak Raden Purnomo Sastrowijang. Oh, dadi dudu bojone Mas iki. Jagane. Dadi niki bature Pak Raden Purnomo. Wah. Lah niku batur kula, Pak. Sampai niki. Sing bature niku. Wah, lah nek ngoten sampai niki termasuk pelayan senting.